kamu ragu. Gak mai yuri buka, tinggalkan keraguanmu ilah malah yuri buka. Itu belum ekstrim. Kadang ada orang lupa rokaat, bener gak? Itu dua tilu. Dua tilu gitu kan. Itu semua mengalami. Makanya sholatnya harus fokus. Menggunakan sunnah. Fokus ke tempat sujud. Karena setan datang. Udkur kaza wa kaza. Ingat ini, ingat itu. Kenapa dalam sholat imam harus mengingatkan. Sawu subuh bakum. Teruskan dan rapatkan. Karena setan kalau adan pergi, adan beres datang di asup kasap-sap nurenggang. Lalu nutadi, ngasupkan sindrom yuwaswisu, udkur kada wakada. Berbisik ini itu, ingat ini itu. Nabi kak bacaan babelit, sampai hentikan atau lanjutkan. Kan begitu kayak hubungan kita aja. Ya, hentikan atau lanjutkan. Takuma ustad mun fenomena kia terjadi, kamu diam dulu, tarik nafas. Maka jangan lupakan rukun tukmaninah. Jeda antara bacaan dan bacaan, gerakan dan gerakan. Maka sunnah di dalam sholat secara sunnah Nabi itu maca bismillah ge al-fatihah kudu kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanjangkan belakangnya. Biar kita fokus ke bacaan berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nada ciptakan sendiri, yang penting ulah salat tajwid. Ar-Rahmanir-Rahim. Komoker boga masalah mah. Ngeunaan tahajud sampai cerik. Tapi kita berkata-kata dengan Allah karena ketika kita sholat, kita sedang bercengkrama dengan Allah. Nah, bagaimana Ustaz kalau lupa? Faktornya banyak. Itu teh karena tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Reka mana atuh uci? Ini kan terjadi kan? Lalu bagaimana sikapnya Ustaz? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, tenanglah. Mereka mana? Ulangi lah. Ulangi, bukan berhenti. Nggak boleh memberhentikan sholat, kecuali dengan hadas. Nggak boleh ngehajat dibatalkan. Temenang matak, temenang ngeherianu sholat. Tah si ratu itu ngeherianu si uci. Itu apa sih ya? Eta gini kan? Sakosan mendak itu. Apa? Nabi kapa kosan anaknya? Ya non, ya Ustaz Epi punya indra keenam. Ya, set. Musok digoda, wah, tak. Yang seri, tapi kabata doraka tanu ngabatakan. Tidak ada yang membatalkan sholat kecuali hadas. Yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang. Di luar itu haram. Assalamualaikum, jawab dong. Padahal jawab salam, teh wajib. Entah, saking pentingnya sholat. Ulah anu ngaganggu. Kan ayah interan mah ya, tina hitut naon mah. Dia tau lain kahayang. Ya, maka uci harus menenangkan diri di dalam sholatnya. Lanjutkan, tapi kalau ragu ulangi. Maka ketika kekurangan dalam sholat, beda dengan etika kekurangan dalam wudu. Kalau wudu merasa batasannya kan tiga. Ini dua, tiga. Sudah, dua juga anggap tiga biar tidak menghambur-hambur air. Tapi kalau kekurangan dalam sholat, kalaupun empat merasa tiga, tambahin saja satu rokaan. Karena pahalanya gak akan hilang. Nu ulama kurang di nu sholat. Maka itu ci. Lain masalah batana, sholatnya mandihela. Kan aya toharo eta mah geus lain batal di salatna teu mandi. Teu teu membatalkan ngan kunaon gagaro wae kan kitu. Sakali deui nu ngabatalkeun salat mah hadas. Gagaro mah teu batal. Gerak teu batal. Selama geraknya ada kepentingan seperti gagaro, seperti Rasul lagi salat ditumpangin cucu-cucunya, Rasul tidak langsung serta-merta berdiri abongkeur salat pangijing Allah budak nepi ka ngakeledeug. Rasul tuh bijak banget, diturunkan heula tuluy manehna ngangkat deui. Tah ieu masalahna, Ustaz, tiga kali gerakan dalam salat membatalkan? Enggak ada hadis yang menyatakan batal, tapi kunaon gagaro wae? Eta tah masalahna mah, entak seuseu ibak. Ibak juga.